Bagus. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari kekhususan, keistimewaan yang hanya Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah wa utitu jawami'ul kalim. Aku diberi oleh Allah jawami'ul kalim, perkataan yang ringkas, yang padat, namun begitu dalam dan luas arti dan kandungan makna yang ada padanya. Demikianlah ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda beliau, simple, pendek, kata demi katanya, ringkas, namun memiliki ilmu dan arti makna yang begitu luas padanya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu dari jawami'ul kalim Rasul adalah jawami'ul du'a, doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawami', doa yang simple, doa yang begitu ringkas, pendek, namun memiliki arti yang sangat luas padanya. Di dalam riwayat Tabrani dan Hannad rahimahumullah, dan disahihkan oleh Albani rahimahumullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika min jaris su' wa min zaujah tusayyibuni qabla al-masyib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya adhaba wa min khalilin makir aynuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayi'atan adha'aha. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari tetangga yang jelek, dari istri yang membuat aku tua sebelum masa tuaku, dari seorang anak yang itu membebani dan berat bagiku, dari harta yang menjadi adab bagiku, dari teman yang bermakar, bertipu daya kepadaku, di mana pandangan matanya seakan baik kepadaku sementara hatinya berkhianat kepadaku. Teman yang semacam ini jika melihat kebaikan pada diriku, dia akan menguburnya, dia akan menutupinya. Namun ketika dia mendapati kejelekan padaku, dia akan menyebarluaskan. Hadis ini doa yang mubarak, doa yang penuh barokah padanya. Isti'adzah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung diri kepada Allah dari beberapa perkara yang itu buruk dan tidak membawa kebaikan bagi seorang muslim dari kehidupannya. Sifat-sifat yang dalam kehidupan pastilah seseorang tidak mungkin terlepas darinya. Tetangga, istri, anak, demikian pula teman. Manusia sebagai makhluk sosial hidup pasti tidak mungkin sendiri, namun berteman dan didampingi oleh yang lain. Itu istrinya, itu anaknya, itu tetangganya, atau itu temannya. Di dalam hadis yang pertama Rasulullah SAW berlindung diri kepada Allah dari jarusu, tetangga yang jelek, tetangga yang buruk perangainya, jelek sifat-sifatnya, rusak akhlaknya. Tetangga yang demikian membuat tidak tenang dalam kehidupanmu. Tetangga yang jelek, yang tidak mementingkan akhlak dan adab dalam bertetangga, etika dan norma-norma bertetangga, terutama sebagaimana diajarkan di dalam syariat, di dalam sunnah, tetangga yang tidak mengerti semua itu akan menyakiti kamu, akan menyulitkan kehidupanmu, sehingga kamu tidak tenang dekat hidup bertetangga dengannya. Kamu tidak mendapatkan ketentraman, yang ada adalah gangguan, yang ada adalah kedzaliman dengan berbagai macam bentuk dan motifnya. Jarusu, tetangga yang jelek, tetangga yang tidak memperhatikan adab dan hak-hak tetangganya. Yang kedua, Rasulullah berlindung diri kepada Allah, min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyib, istri yang membuat aku tua sebelum masa tuaku. Ini adalah tipe wanita yang su, mar'atus su, istri yang jelek, wal iyadzu billah. Di mana kamu memandangnya, kamu melihatnya, semakin membuat kamu sengsara. Baik itu karena jeleknya ciptaan yang ada padanya, atau jeleknya amal perbuatan dia, atau jeleknya akhlak dan sifat-sifatnya, buruknya, tajamnya lisan dan tutur katanya, sehingga hidup berdampingan, berumah tangga dengannya, yang ada adalah kesengsaraan, yang ada adalah azab dan ketidaktenangan. Zaujah tusyayyibuni qabla al-masyib, jika engkau tinggalkan istri yang semacam ini, tidak bisa engkau memberi amanat kepada dirinya, tidak bisa engkau percaya amanat, baik itu pada dirinya, terlebih lagi pada harta benda yang engkau titipkan padanya. Yang semacam ini akan membuat dirimu tua sebelum masa tuamu datang, akan beruban seluruh rambut yang ada pada tubuhmu, karena hidupmu penuh dengan tekanan batin, karena hidupmu penuh dengan pikiran dan stres yang begitu berat. Rasul berlindung diri kepada Allah dari istri yang jauh dari kesolehan, istri yang buruk dalam bermuamalahnya, dalam muasyarah zaujiyah bersama suaminya. Wa min waladin yakunu alayya raba, demikian pula dari anak. Rasul berlindung diri yang anak itu bahkan menjadi layaknya tuan bagi orang tuanya. Artinya Rasulullah memohon kepada Allah untuk dilindungi dari anak yang semacam ini, anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak yang memimpin orang tuanya, mengatur semaunya seakan dia adalah raja, seakan dia adalah rob, tuan, majikan bagi orang tuanya, membentak-bentak orang tuanya, menghardik orang tuanya, dan semisalnya, dengan tutur kata maupun sikap dan perbuatannya, akhlak yang begitu hina dari seorang anak yang demikian, memperlakukan orang tuanya seakan orang tuanya adalah budak dan pembantu baginya. Rasul berlindung diri kepada Allah, min waladin yakunu alayya rabba, seorang anak yang seakan menjadi penguasa atau majikan bagi orang tuanya. Aku luma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana la hadihi qtafa. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri kepada Allah darinya adalah harta, yang mana harta itu menjadi azab bagi orangnya. Harta akan menjadi azab ketika harta itu menjadi kerugian, mendatangkan kerugian bagi orangnya, karena orangnya haris, berambisi berlebih untuk mendapati harta itu, sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggungan-tanggungan dia dalam kehidupannya. Harta yang dia dapati dengan cara haram membawa dampak yang berat, membawa siksaan dan azab bagi dirinya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ini pula berarti menyarankan dan mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah istri yang salihah, karena kesolehan anak, kesolehan istri, Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Termasuk minnah, kenikmatan, jasa yang Allah sebutkan kepada para nabinya adalah dijadikan istri mereka salihah. Wa aslahna lahu zawjah, kami jadikan istrinya wanita yang salihah bagi suaminya. Untuk kita memohon pula kepada Allah anak yang saleh, yang berbakti dan taat kepada orang tuanya, harta yang halal yang membawa ketenangan dalam hidupnya, harta yang membawa ketentraman dalam hidupnya. Banyak orang mencari harta, mengumpulkan penghasilan, namun dari pintu-pintu yang haram. Justru bukan dia yang mendapat ketenangan, dia menjadi budak dan diperbudak oleh harta itu. Bukannya harta yang melayani dia sehingga dia sebagai raja dan tuan menikmati kehidupannya, justru dia yang menjadi pelayan dan budak untuk hartanya. Wal'iyadzu billah, merugikan agama, dunia dan bahkan akhiratnya. Wa min khalilin makir, terakhir yang Rasul berlindung diri kepada Allah darinya adalah teman yang makar, teman yang penuh dengan tipu daya dalam pertemanannya, tidak ikhlas, tidak jujur, tidak bersih dalam pertemanan dan persahabatan denganmu. Rasul sebutkan sifatnya, ainuhu tarani, pandangan matanya memandangmu, artinya sebagai selayaknya teman. Seakan engkau melihat dia teman akrabmu, seakan engkau anggap dia teman terbaikmu, sahabat yang karib, sahabat yang setia kepadamu. Namun qalbuhu yar'ani, ternyata hatinya penuh dengan permusuhan, penuh dengan kezaliman, menunggu dan mengintai kekurangan, aib dan kesalahan-kesalahanmu. Untuk itu dia sebarluaskan. Jika kebaikan yang dia dapati darimu, dia pendam, dia tutupi dan tidak dia sampaikan kepada siapapun. Namun begitu dia mendapati dari dirimu kejelekan, itu yang segera dia sebarluaskan. Fulan berkata begini, fulan berbuat begitu, untuk menjatuhkan martabat dan kehormatanmu. Demikianlah perkara yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk berlindung diri kepada Allah darinya, dan pantas, patut sekali untuk kita berlindung diri kepada Allah darinya, karena masing-masingnya tidak mungkin kita terlepas darinya. Tetangga yang jelek, istri yang membuatmu tua beruban sebelum masanya, anak yang durhaka kepada orang tuanya, harta yang menjadi siksaan dan azab bagimu, dan teman yang makir, makar,